Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada wa iqtafa. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Ta'jilun Nada. Sekarang kita sampai di halaman 114, akan membahas babul mubtada'i wal khabar, bab al mubtada wal khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al jannata mathwahu wa iyyana wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Babun al-mubtada'u wal-khabaru marfu'ani ka Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyyuna. Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab al-mubtada wal-khabar, yang hukum mubtada dan khabar ini ialah marfu'ani, selalu dalam kondisi marfu. Ka, contohnya seperti Allahu Rabbuna. Maka Allah lafzul jalalah di situ ialah mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Rabbuna khabarul mubtada'i, Rabbu khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Na dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Demikian pula Muhammadun nabiyyuna, Muhammadun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Nabiyyuna, nabiyyu khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Na dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Taib. Kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan menjelaskan tentang makna perkataan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang aqsamul mubtada, pembagian al-mubtada. Al-mubtada'u kismani, mubtada itu ada dua macam. Al-awwalu mubtada'un lahu khabarun, yang pertama ialah mubtada yang memiliki khabar. Wa huwal ghalibu, inilah mayoritas daripada mubtada. Dia memiliki khobarul mubtada yang kita kenal dalam tarkib jumlah ismiyah. Ada mubtada berarti ada khobar. Seperti Muhammadun jalisun, Muhammadun mubtada, jalisun itu khobarul mubtada. Baik itu khobarnya berupa mufrad, sibhul jumlah ataupun jumlah. Yang jelas mubtadanya itu memiliki khabar. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, mubtada'un lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Yang kedua ialah mubtada yang memiliki isim marfu' yang menghalangi atau membendung keberadaan khabar. Yani keberadaan khabar itu dihalangi dengan adanya isim marfu' ini. Karena isim marfu' ini sudah yastaghni anhul khabar, sudah mencukupi daripada khabar. Ya. Jadi tidak perlu disebutkan lagi khabarnya, karena isim marfu' yang disebutkan itu sudah mencukupi. Wa sayati insyaallahu. Dan akan datang penjelasan lebih lanjut terkait mubtada yang memiliki isim marfu' yang sadda masaddal khabar. Itu insyaallah akan kita bahas di halaman 121. Bidnillah. masih agak lama. Wal mubtada'u ismun fi awwali jumlatihi ghaliban mujarradun anil awamilil laftiyah. Sekarang beliau menjelaskan tentang makna al-mubtada. Al-mubtada itu adalah isim. Ini yang harus kita fahami, bahwa mubtada itu harus berupa apa? Isim. Nanti kita akan baca penjelasan dari Syekh Abdul Al-Fauzan di Ta'liq nomor 1 bidnillah. Yang jelas mubtada itu harus berupa isim, karena isim disebutkan oleh para ulama nahwu itu yukhbaru anhu wa yukhbaru bihi, sesuatu yang kita bisa mengabarkannya dan bisa menjadi kabar, bisa menjadi musnad ilaihi atau menjadi musnad. Itu kekhususan daripada isim, beda dengan fi'il. Fi'il itu yukhbaru bihi wala yukhbaru anhu. Fi'il itu kita bisa mengabarkan sesuatu dengan fi'il, tapi fi'il itu tidak bisa dikabarkan. Ya, kata kerja dikabarkan bagaimana? Dia bukan isim. Yang dikabarkan itu kan isim. Muhammad sedang duduk, Muhammad sedang berdiri. Ya tidak, yang dikabarkan berarti isim. Masa fi'il dikabarkan? Jalasa sedang tidur gitu, ya, masuk akal tidak? Tidak, ya. Maka mubtada itu harus berupa isim. Kenapa? Karena dia yukhbaru anhu, dia itu dikabarkan, ya, sesuatu yang dikabarkan. Dan isim salah satu kekhususannya ialah yukhbaru bihi wa yukhbaru anhu. Kalau fi'il itu yukhbaru bihi wala yukhbaru anhu. Kalau huruf mala yukhbaru bihi wala yukhbaru anhu, tidak dikabarkan dengannya, tidak pula dia dikabarkan. Taib. Jadi mubtada itu harus berupa isim. Nah, isim ini ada dua macam. Ada isim sharih, ada isim muawwal. Ada isim sharih dan muawwal. Kita baca keterangan dari beliau pada ta'liq nomor 1. Qad yakunul ismu sharihan. Kadang-kadang isim itu sharih. Ini tidak membutuhkan ta'wil. Wa huwa ma la yahtaju fi ismiyatihi ila ta'wil. Yani suatu isim atau kalimat yang tidak butuh adanya ta'wil untuk membuktikan status keisimannya. Jadi dia isim, tidak perlu ta'wil. Sudah jelas kita tahu dia adalah isim. Wa huwal ghalibu. Dan inilah yang mayoritas kita dapati. Nahu al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Al-kitab isim bukan? Isim, jelas isim. Butuh ta'wil tidak? Tidak, jelas isim, sorry. Tidak butuh ditakwilkan. Karena alif lam sendiri menunjukkan dia adalah isim. Al-kitab, isim. Tidak butuh ta'wil. Waqad yakunu muawwalan. Akan tetapi kadangkala dia itu bukan isim murni, tapi ditakwilkan sebagai isim. Itu namanya muawwal. Apa itu? Wa huwal masdaru al-masbuku min an al-masdariyah wal fi'il. Ialah masdar yang disusun ialah masdar yang tersusun daripada an al-masdariyah dengan fi'il mudhari. Dengan fi'il mudhari. Jadi an dan fi'il mudhari ketika digabung itu ditakwilkan dengan takwil masdarnya dari fi'il tersebut. Nahu contohnya seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-184. Allah Ta'ala berfirman, wa antasumu khairun lakum. Dan jika kalian puasa maka itu baik bagi kalian. Antasumu itu an al-masdariyah bersama dengan fi'il mudhari, yang di situ termasuk alam silah al-khamsah. Taib an al-masdariyah ya, mabniyun ala sukun. Tasumu di situ fi'lun mudhari'un mansubun bi'an al-masdariyah. Wa alamatu nasbihi hatfu an-nun li'annahu minal amsilal khamsah. Al-waw huna domirun barizun mabniyun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa fa'ilun takdiruhu an antum wal alifu fariqatun la mahalla laha minal i'rab. Baik. Jadi di situ domirnya apa? Antum. Ya, domirnya wawu al jamaah, takdirnya antum wa anta sumu. Maka kalau kita takwilkan dengan masdar, masdar dari soma ya sumu apa? Saum atau siam. Ya, kemudian diidhofahkan kepada domir antum dalam kondisi nasab ataupun jar, dalam kondisi jar karena dia menjadi mudhafun ilaih. Maka domir antum kalau dalam kondisi jar menjadi kum, begitu ya. Maka siyamukum atau saumukum khairun lakum. Itu takwilnya. Jadi an al-masdariya beserta dengan fi'il ditakwilkan dengan takwil mas masdar. Antasumu siyamukum atau saumukum. Baik. Jadi yang bisa menjadi mubtada itu hanyalah isim, dan isim ini ada dua jenis ya, ada yang sharih, ada yang mu'awwal. Nah, maka wa anta sumu di situ dalam kondisi rafa'nya mubtada. Jadi an al-masdariyah wal fi'il ya fi ta'wilil masdar fi mahalli raf'in mubtada'un. Begitu. Ya. Jadi di i'rab antasumu an al-masdariya wal fi'il fi ta'wilil masdar saumukum fi mahalli raf'in mubtada'un. Baik. Wal mubtada'u ismun fi awwali jumlatihi ghaliban mubtada ialah harus berupa isim di awal jumlah ghaliban secara umum. Yang berlaku ialah mubtada itu harus di depan. Tapi kadangkala boleh di belakang atau wajib bahkan di belakang. Tapi secara umum yang ghalib bahwa mubtada itu berada di mana? Di depan. Oleh karenanya dia disebut dengan al-mubtada dari kata ibtada ayat tadi. Al-mubtada yang didepankan, yang berada di depan. Mujarradun anil awamilil lafdiyah, yang dia terlepas, terbebas dari amil lafdi. Karena yang merofakkan mubtada itu adalah amil maknawi, bukan amil lafdi. Mubtada itu menjadi rofak kenapa? Apa alasannya? Alasannya karena dia berada di depan. Alasannya karena alif tidak. Itulah sehingga dia menjadi rofa. Maka amil yang merofakkan mubtada itu adalah amil maknawi, bukan amil lafdi. Jadi mubtada itu harus terbebas dari amil lafdi. Ya, kalau ada amil lafdi maka dia bukan mubtada. Akan tetapi perlu diketahui, ya, amil lafdi itu ada bermacam-macam. Ada beberapa amil lafdi yang mana dia tidak berpengaruh pada status kemubtadaan suatu isim. Yang dalam hal ini ialah huruf jar az-zaid atau syabih bis-zaid. Huruf jar yang tambahan bukan yang asli atau yang syabih bis-zaid, ya, huruf jar yang syabih bi az-zaid. Makanya dalam taklik nomor 2 disebutkan yustasna minal amilil lafdi harful jarri zaidu wasyabihu bizaidi. Dikecualikan dari amil lafdi ialah huruf jar yang tambahan atau yang serupa dengan tambahan. Fa innahu yadkhulu 'alal mubtada'i, maka huruf-huruf ini itu juga masuk kepada mubtada dan tidak merubah status kemubtadaannya. Fa idza qulta, jika kamu katakan hal min rajulin mawjudun, maka rajulin di situ mubtada. Meskipun kita baca dengan kasrah, karena huruf min di situ bukan min asli, tapi min harfun zaid, min yang merupakan tambahan. Maka kita i'rab farajulin mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin mana'a min duhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarriz zaidi. Jadi rajulin ialah mubtada yang marfu. Alamat rafa'nya apa? Dhammah, tetap dhammah, tapi ditakdirkan. Yang tak kita takdirkan dhammahnya itu ada, kenapa dhammahnya tidak muncul? Karena dihalangi adanya harokat dari huruf jar yang zaid. Karena min itu menyibukkan mubtada sehingga menjadi kasrah, ya. Min rajulin, tapi ditakdirkan tetap dia harokatnya apa? Marfu, yakni dengan dhammah. Baik. Harokatnya dhammah. Taib. Wa nahwu rubba rajulin alimin laqituhu. Nah, di sini mubtadanya ialah rajulin karena terletak setelah rubba. Karena rubba itu adalah huruf jar syabih bizaid. Maka rajulin juga mubtada. Kama fil ladzi qablahu, sebagaimana yang sebelumnya. Jadi rajulin mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin mana'a min duhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri as-sabihi bis sa'id. Huruf jar yang as-sabi bis sa'id. Wala atharu lil harfaini, maka tidak ada pengaruhnya dari dua huruf tersebut, yakni min dan rubba, li annal mubtada'a tajarrada 'anil awamilil asliyah, karena mubtada di sini itu terbebas dari amil yang sifatnya asli, bukan tambahan seperti huruf min dan rubba tadi. Baik, jadi mubtada kesimpulannya, definisi yang disebutkan oleh Abdul Al-Fauzan ialah suatu isim yang berada di awal jumlah, yang secara umum ya berada di awal jumlah, yang terbebas dari amil lafzi yang asli. Taib. Nahwu, contohnya Allahu Rabbuna, ini contoh yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Falafdu Allah, lafzul jalala ismun ja'a fi awwalil jumlah. Maka kita lihat perkataan Allahu Rabbuna, Allah lafzul jalalah isim yang datang di awal jumlah. Lam yadkhul alaihi amilun lafdiyun ka harfi jarrin asliyin, tidak ada yang mendahuluinya dari amil lafdi seperti huruf jar yang asli. Au fi'lun au ghairuhuma, atau tidak masuk pula kepadanya fi'il, didahului fi'il tidak Allah. Tidak ada au ghairuhuma, atau amil yang lain selain keduanya. Fayakunu mubtada'an, maka Allah lafzul jalalah di sini statusnya sebagai mubtada. Amma lahu fiddari rajulun, adapun seperti perkataan kita fiddari rajulun, falaisat kalimatu ad-dar mubtada'an, maka kalimat ad-dar yang ada di awal itu bukan mubtada. Li wujudil amilil lafdi, karena adanya amil lafdi, wa huwa harful jarri fi, itu ialah huruf apa? Fi. Kita lihat fit dari rojulun, isim yang pertama disebutkan apa? Dalam kalimat fit dari rojulun adar, ya tidak? Adar, berarti dia berada di awal jumlah. Tapi lihat, dia ada amil yang mendahulunya tidak? Ada. Huruf apa? Fi yang asli, maka kita baca fit dari rojulun. Sedangkan tadi syarat daripada mubtada harus terbebas daripada amil lafti yang asli. Berarti bisa tidak adar menjadi mubtada? Tidak bisa. Berarti mubtadanya yang mana? Rojulun. Nah, makanya disebutkan wa syartul mubtada'i ayyatajarroda minal amilil lafti. Syarat dari mubtada harus terbebas dari amil lafti. Fal jaru wal majruru khobarun muqaddamun, maka bisa kita ketahui bahwa perkataan fiddari di situ ia statusnya sebagai khobar yang muqaddam, ya. atau muta'alliqani bi khabarin mahdhufin taqdiruhu mustaqirrun. Begitu ya. Taib. Karena al-jar dan al-majrur ya itu memiliki mu'allaq ya. Mu'allaq yakni suatu pengikat yang mengikat maknanya, tidak begitu saja ya. Maka fiddari rajulun fi harfu jarrin mabniyun ala sukuni ad-dari ismun majrurun bi fi wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Fiddari al-jarru wal majruru muta'alliqani bi mahdhufin ya khabarin bi mahdhufi khabarin ya. Ya taqdiruhu mustaqirrun am ya ka mustaqirun am kainun ya. Rajulun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya, mubtada'un mu'akhorun ya. Marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu ismun mufrad. Wa rajulun mubtada'un mu'akhor li'annahu tajarroda 'anil awamil al-lafdiyah. Taib. Wa ammal khobaru. Sekarang beliau menjelaskan tentang makna al-khobar. Wa ammal khobaru fahuwa al-musnadul ladhi tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Adapun khobar ialah suatu musnad atau status yang disandarkan yang akan melengkapi makna mubtada sehingga memberinya faidah makna. Taib. Artinya khobar itu ialah berita, suatu kabar yang melengkapi makna mubtada sehingga dia dengan mubtada memiliki suatu faidah makna tertentu. Contohnya seperti perkataan Muhammadun Jalisun. Andai saya itu buang kalimat jalisun, antum bisa tahu tidak maknanya? Muhammadun. Muhammadun. Maknanya apa? Muhammadun. Muhammad, Muhammad lagi ngapa? Jalisun. Baru tahu Muhammad sedang duduk. Berarti sekarang sudah menjadi jumlah mufidah. Jumlah yang memiliki makna. Maka khobar ini berarti memberikan kelengkapan makna kepada mubtada. Oleh karenanya disebut dengan al-musnadul ladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Jadi suatu musnad atau status yang disandarkan, peristiwa atau kabar yang disandarkan yang melengkapi makna mubtada sehingga memberinya faidah makna. Nahwu contohnya al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Fa nafi'un musnadun. Maka nafi'un adalah musnad. Tammat bihi ma'al mubtada'i al-ilmi fa'idatun. Maka nafi'un di situ disebut sebagai khobar. Kenapa? Karena dia adalah musnad, suatu kabar yang disandarkan, yang dia bersama dengan mubtada, yang mubtadanya di situ adalah al-ilmu, melengkapi dengan mubtada ini suatu faidah makna. Fayakunu khobaron, sehingga dia disebut dengan khobar. Wa kharaja bihadha at-ta'rif, dan keluar dari definisi yang kita sebutkan fa'ilul wasfi kama sayati, ialah fa'ilul wasfi yang dia bukan khobar tapi fa'il ya, yang sadda masaddal khobar. Jadi dia fa'il bukan khobar. Ada sesuatu setelah mubtada bukan khobar, namanya apa? Fa'ilul wasfi, atau tadi marfu'un sadda masaddal khobar. Kama sayati sebagaimana yang akan disebutkan tadi, insyaallah sekitar ya mungkin berapa pertemuan lagi bismillah, di halaman 121. Nahu aqaimun khalidun, seperti perkataan kita aqaimun khalidun, mubtadanya mana? Yang kita inginkan di sini mubtadanya mana? Qaimun. Mubtadanya di sini adalah qaimun. Bisa tidak kita jadikan Khalid itu sebagai mubtada? Nah, nanti ada pembahasannya bidnillah ya. Aqaimun Khalidun. Yang kita jadikan sebagai mubtada adalah qaimun di situ. Ya. Aqaimun Khalidun. Maka hamzah itu adalah hamzatul istifham mabniun 'alal fathhi. Qaimun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Dan qaimun itu isim fa'il, ya, isim fa'il. Yang mana isim fa'il ini ya'mal amala fi'lihi, dia beramal dengan amal fi'ilnya. Maka Khalidun di situ statusnya sebagai apa? Sebagai fa'ilul wasfi. Karena qa'im itu kan sifat dia. Dari isim fa'il, ya. Yang dia ya'mal amala fi'lihi, maka Khalidun di situ ismun marfu'un. Ya. Isim marfu' yang sadda masadal khobar, atau kita katakan fa'ilun marfu'un, ya, sadda masadda al khobar wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fa innahu wa in tammat bihi ma'al mubtada'i fa'idatun lakinnahu musnadun ilaihi la musnad, ya. Maka di sini kita katakan meskipun Khalid di situ dia itu memberikan makna bersama dengan mubtadanya, tapi di situ dia itu musnad ilaihi, bukan musnad. Karena Khalid di situ sebagai fa'il, maka dia musnad ilaihi. Nah, qa'imun di situ justru dia yang sebagai musnad. Antum tahu musnad ilaihi dan musnad? Fi'il itu musnad, fa'il itu musnad ilaihi. Jalasa Muhammadun. Jalasa itu musnad, Muhammadun itu musnad ilaihi. Musnad ilaihi itu maksudnya ialah sesuatu yang kita sandarkan kepadanya suatu berita. Yang disandarkan kepadanya suatu berita berarti harus isim, ya tidak? Nah, itu syarat musnad ilaihi. Baik. Maka yang disandarkan kepadanya berita di sini qaim atau Khalid? Khalid. Kita menyandarkan Khalid itu sedang berdiri, berarti Khalid di situ musnad ilaihi. Padahal kan tadi kita katakan khobar itu harus berupa musnad, bukan musnad ilaihi. Berarti Khalid khobar bukan? Bukan. Tapi apa? Fa'ilul wasfi. Wa kharaja biqaulina ma'al mubtada'i, dan keluar dari definisi kita ma'al mubtada'i nahwu intasara. Yani khobar itu memberikan faedah bersama dengan mubtada. Maka keluar dari definisi ini jika itu berupa fa'il seperti intasoro fi kaulika intasorol haqqu fa innahu wa in kana musnadan tamat bihil fa'idatu lakin laisa ma'a mubtada'in bal ma'al fa'il. Seperti intasoro, kalau kita sandarkan kepada al-haq, intasorol haqqu, yakni kebenaran pasti akan menang, maka intasoro di situ meskipun dia sebagai musnad, ya, sebagai musnad yang menjelaskan makna isim setelahnya, tapi di situ dia tidak bersama dengan mubtada, tapi bersama dengan apa? Fa'il. Intasoral haqqu, al haqqu di situ mubtada atau fa'il? Fa'il, ya. Jadi intasoro fi'lun madin mabniyun alal fathi, ya. Al haqqu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Taib. Wa hukmul mubtada'i wal khobari ar-raf'u, dan hukum mubtada dan khobar itu harus selalu rafa. Wa rafiul mubtada'i amilun ma'nawi, yang merafakan mubtada itu ialah amil ma'nawi. Wa huwa al-ibtida, itu ialah al-ibtida. Al-ibtida yakni statusnya dia berada di awal kalimat. Itulah yang menjadikan mubtada itu rafa. Jadi bukan amil lafzi, enggak ada amil lafzi yang merafakan. Lantas yang merupakan apa? Ya amil ma'nawi. Amil ma'nawinya apa? Ya statusnya dia berada di depan, itulah yang menjadikan dia rafa. Wa huwa wujudul mubtada'i fi awalil jumlati la yasbiquhu syai'un. Yani kedudukan mubtada yang berada di awal jumlah yang tidak didahului oleh sesuatu apapun, maka itulah yang menjadikan mubtada rafa. Wa rafiul khabari amilun lafti, adapun yang merafakan khabar ialah amil lafti. Wa huwal mubtada, ialah mubtada. Jadi yang merafakan khabar siapa? Mubtada. Yang merafakan mubtada siapa? Al-ibtida. Mithlu Al-Qur'anu shifa'un. Al-Qur'anu, fal-Qur'anu mubtada'un marfu'un bil-ibtida. Al-Qur'an ialah mubtada yang rafaknya dengan al-ibtida. Wa alamat rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu, alamat rafa'nya ialah dhamma dhahirah. Shifa'un khabarun marfu' bil mubtada. Syifa'un khabar yang marfu dengan mubtada wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu. Baik. Kita lanjutkan ya, lumayan. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala wa yaqul mubtada'u nakiratan in amma aw khassa nahu ma rajulun fid dari wa ailahum ma Allah wal 'abdun mu'minun khairum min musyrik wa khamsu shalawatin katabahunna Allah. Kadangkala mubtada itu berupa isim nakirah, tidak ma'rifah. Kadangkala mubtada itu bisa berupa isim nakirah, bukan isim ma'rifah. Syaratnya in amma aw khassa, syaratnya dia harus berupa makna yang umum atau makna yang khusus. Makna yang khusus. Nahwu marajulun fiddari, seperti contohnya marajulun fiddari. Rajulun di situ maknanya umum dia. Kenapa? Karena dia nakirah dalam konteks nafi, ada maknya, dinafikan dengan mak. Marajulun fiddari. Jadi rajulun di situ dia adalah umum. Meskipun dia nakirah tapi maknanya apa? Umum, karena nakiratun fi siyakin nafi. Isim nakirah dalam konteks nafi, maka dia umum. Wa ailahum ma'allah, demikian pula kata ilahun. Ya, di situ isim nakirah dalam konteks istifham, maka juga yufidul umum. Ya, ini contoh dari yang amma. Ini isim nakirah yang bermakna umum. Wala abdun mu'minun khairum mim musyrik. Nah, kata abdun di situ isim nakirah, dia menjadi mubtada. Kenapa boleh? Iya, karena dia dikhususkan dengan sifat mukmin. Jadi tidak setiap abdun, setiap hamba, tapi hambanya itu harus berupa hamba yang mukmin. Kalau dikhususkan maka tidak mengapa. Demikian pula dalam hadis wa khamsu shalawatin katabahunna Allah. Kata khamsu di situ dia, ya, dia adalah isim nakirah. Ya, dia adalah isim nakirah, tapi dia itu diidhofahkan kepada nakirah yang lain sehingga dia menjadi maksus. Tidak sembarangan angka 5. 5 yang ditetapkan oleh Allah. 5 apa ini? 5 salat. Berarti 5-nya tidak sembarangan, tapi 5 yang sudah dikhususkan dengan salat sehingga dia memberikan faidah. Al-aslu fil mubtada'i ayyakuna ma'rifatan. Hukum asal mubtada' itu harus berupa isim ma'rifah. Li'annal mubtada'a mahkumun 'alaihi. Karena mubtada' itu adalah sesuatu yang kita hukumi dengan berita. Wal khabaru huwal hukmu. Sedangkan khabar ialah berita tersebut. Kaqaulika Khalidun hadirun. Seperti perkataanmu Khalid hadir. Wala yajuzul hukmu 'ala majhulin. Dan tidak boleh untuk kita menghukumi sesuatu yang majhul, yang tidak jelas. Li'adamil fa'idati, karena tidak memberikan faedah apapun. Fala taqul talibun mujtahidun, maka kamu tidak boleh mengatakan talibun mujtahidun, talib sebagai mubtada, karena tidak jelas. Maka kalimat talibun mujtahidun malah mengisyaratkan talibun mujtahidun itu sifat dan mausuf. Ya tidak. Ya. Jadi talib itu adalah mausuf, mujtahidun adalah sifatnya, berarti belum ada khobarnya malah. Ya tidak. Naam. Wa yasihu wuqu'ul mubtada'i nakiratan idza afadat. Akan tetapi kadangkala boleh mubtada itu berupa isim nakirah jika memberikan faidah. Wa tahsulul faidatu bi amrayni, dan faidah ini bisa didapatkan dengan dua macam cara. Al-awwalu antakunan nakiratu amatan, isim nakirahnya itu harus berupa makna yang umum. Likulli fardin min afrodil jins, yang mencangkup seluruh person dari jenis isim tertentu. Sawa'un akanat amatan binafsiha nahwu kullun yamut ambi ghairiha, boleh jadi dia itu menjadi umum dengan lafadznya sendiri seperti perkataan kullun yamut. Karena kata kullun itu bermakna umum dia dengan sendirinya. Lafadz kullun itu kan mencakup seluruh, kan? Ya tidak. Apalagi dia diberi tanwin di situ. Nah, tanwin itu oleh para ulama ahli nahwu disebut dengan tanwinul aywad. Namanya apa? tanwinul iwad, tanwin pengganti. Nah, tanwinul iwad di sini iwadun anil ismi, pengganti isim. Karena takdirnya itu kullu nafsin. Kullu nafsin, setiap jiwa yamut, pasti mati. Ambi ghairiha, atau dia itu menjadi umum dengan bantuan sesuatu yang lain. Contohnya seperti marojulun fiddari. Rojulun di situ isim nakiro, bukan nakiro. Dia menjadi umum. Kenapa? Karena didahului oleh ma, ma'an nafiyah. Karena para ulama mengatakan li'annan nakirota fi siyakin nafyi ta'ummu, karena isim nakiro dalam konteks nafyi itu menjadi umum. Ya, konteks nafi itu menjadi apa? Umum. Nah, contohnya ya, yang dipahami oleh para sahabat, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, bidzulmin itu kan nakirah ya, tidak fi siyakin nafi, dalam konteks nafi yufidul umum, maka berarti mencangkup seluruh kezoliman. Mencuri zolim bukan? Zolim. Ya, berbuat dosa dan maksiat zolim bukan? Zolim. Maka para sahabat begitu mendengar ayat ini turun, mereka sedih sekali. Kenapa? Karena mana ada seorang manusia yang terbebas dari perbuatan maksiat, sedangkan ayat ini itu berbicara tentang barang siapa yang tidak mencampuri imannya dengan maksiat sedikit pun, itulah yang akan dijamin keselamatannya di akhirat. Siapa dari kita yang tidak berbuat maksiat? Ternyata kedzaliman di situ ditafsirkan oleh Nabi sebagai kesyirikan. Jadi bukan sembarang kedzaliman, tapi kesyirikan. Nah, syahidnya dari kisah ini ialah para sahabat memahami bahwa isim nakirah dalam konteks nafi itu maknanya umum, paham ya? Wa qaulihi ta'ala, contohnya seperti firman Allah, a ilahum ma Allah. Nah, ilahun di situ didahului oleh hamzatul istifham. Li'anna nakirata fi siyaqil istifhami ta'ummu. Demikian pula isim nakirah dalam konteks al-istifham juga bermakna umum. Wa ilahun mubtada'un wa ma Allahi khabar. Asani yang kedua, antakuna khosotan fi fardir min afrodil jins. Ya, isim nakirah tersebut bermakna khosoh, khusus. Ya, untuk suatu person tertentu. Contohnya seperti naumun mubakkirun afdalu min saharin. Tidur cepat itu lebih baik daripada begadang. Nah, naumun di situ isim nakirah bukan? Isim nakirah. Tapi nakirahnya di sini itu disifati dengan sifat tertentu, apa sifatnya? Mubakkir. Bukan sekedar tidur, tapi tidurnya tidur yang cepat. Ini tidur cepat, tidur di awal malam lebih baik daripada begadang. Wa minhu qauluhu ta'ala, contohnya ialah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-221, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrik. Dan hamba di sini isim nakirah. Tapi tidak sembarang isim nakirah, tapi isim nakirah yang disifati dengan sifat mukmin. Wala 'abdun mu'min, dan hamba yang beriman, maka mengeluarkan hamba-hamba yang tidak beriman. Fal mubtada'u 'abdun khos, maka mubtada 'abdun itu khos. Kenapa? Li'annahu sifa, karena dia itu disifati dengan sifat iman, yakni mukmin. Fahasolat bihi faidatun, maka dengannya kita mendapatkan suatu faidah. Laisat lil abdilladzi lam yusuf, yang tidak didapati pada hamba-hamba yang tidak disifati dengan sifat tertentu. Jadi kalau kita mutlakkan abdun begitu tanpa sifat, yaitu dikeluarkan dari mana ini, karena hamba di sini maksudnya ialah hamba yang mukmin saja. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin katabahunallah. Khamsu di situ isim nakirah menjadi mubtada. Kenapa boleh? Karena dia khos. Ya, karena dia khos diidhafahkan kepada isim nakirah yang lain. Taib al mubtada khamsu khosun li annahu udifa fattadha al murad. karena dia diidhofahkan, maka jelas sekarang maknanya minal khobs, apa yang dimaksud dengan lima, yakni lima salat allati kutibat su'annaha khamsu salawat wa katabahunna Allahu khabar. Baik, Allahu ta'ala alam bisawab. Bisawab.